Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampaikan salah satu dari keutamaan siam adalah dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'f. Setiap amalan ibnu Adam itu baginya, untuknya satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah katakan illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Maka berdasarkan riwayat ini, pengecualian puasa dari seluruh amal ibadah Bani Adam adalah dalam arti pelipat gandaannya. Hanya puasa yang tidak dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Beda dengan amal-amal dia yang lain. Hanya puasa yang hanya Allah yang tahu berapa kali penggandaannya. Artinya sangat besar sekali, lebih dari 10 kali, lebih dari 700 kali. Karena Allah sangat mencintai puasa. Dan itu sesuai dengan ayat yang Allah sebutkan, innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar Allah sempurnakan untuk mereka pahalanya tanpa hitungan. Tidak dihitung, tapi berlipat-lipat, lipat ganda, hanya Allah yang Maha tahu. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat. Si hamba akan tidak menyangka di hari kiamat kelak ternyata puasanya mendatangkan baginya pahala yang sangat besar. Riwayat kedua, kullu amali ibni Adam lahu kaffarah. Setiap amalan ibnu Adam baginya sebagai kafaroh. Kemudian Allah katakan illa siyam, kecuali puasa, untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Maka dengan makna riwayat ini, pengecualian puasa dari seluruh amal ibadah manusia Bani Adam dalam arti kafarohnya. Hanya puasa yang tidak Allah izinkan untuk menjadi kafaroh. Kafaroh itu penebus. Kalau kita ingat hadis muflis lebih jelas. Kan Rasul katakan orang yang pailit itu hakikatnya yang datang di hari kiamat, dia sholat, dia zikir, dia sedekah, dia lakukan banyak amal. tapi dia juga pernah mendolimi ini, mencela itu, menyakiti ini, maka diambil pahala sholatnya untuk membayar fulan yang pernah dia dolimi, diambil pahala sedekahnya untuk fulan yang pernah dia cela, begitu seterusnya. Itu kafaroh, dijadikan tebusan amalan-amalan ibadah yang dia lakukan. Di situ Allah katakan kecuali puasa. Hanya puasa yang Allah tidak izinkan untuk dijadikan kafaroh. Murni itu untuk Allah. Amal lainnya boleh sebagai kafaroh si hamba, bayar tebusan orang-orang yang dia zalimi. Tapi puasa tidak Allah izinkan. Murni itu untuk Allah sendiri. Karena begitu cintanya Allah kepada puasa itu. Fa innahu li wa ana ajzibi. Itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Fa innahu li, puasa itu untukku, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa khusus seperti hadis puasa yang Allah katakan untukku? Semua amalan ya untuk Allah, tapi disebutkan demikian karena apa ya, keistimewaan puasa, nggak ada yang menyamai dia. Di mana puasa itu kan orang bukan melakukan sesuatu tapi meninggalkan sesuatu. Kan gak ada yang kita lakukan saat puasa. Ngelakukan apa? Gak ada yang kita lakukan. Justru kita meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Yang itu semua asalnya adalah kebutuhan manusia. Makan, minum, syahwatnya kepada istrinya. Dia tinggalkan dalam tempo yang cukup lama dari fajar sampai maghrib. Untuk Allah. Hanya karena Allah dia tinggalkan semua itu. Dan gak ada amalan yang seperti itu. Kalaupun mirip ada misalnya seperti ihram, tapi kan sebentar. Ihram, kamu umroh misalnya, mulai kamu talbiyah labbaik Allahumma umrotan, ihram sudah. Kamu enggak boleh hubungan suami istri, enggak boleh pakai wewangian, enggak boleh potong rambut, potong kuku dan seterusnya. Tapi enggak lama. Mulai kamu ihram, kalau taruhlah dari Madinah perjalanan mungkin ke Mekah, apalagi sekarang pakai kereta cepat, berapa, 1,5 jam atau berapa nyampe, umroh 1 jam mungkin selesai, potong rambut, halal semua yang tadi gak boleh. Maka gak ada yang seperti puasa. Hanya dia yang istimewa ini. Dan itu pun sesuatu yang dibutuhkan, kebutuhan primer orang, makan minum. Kalau ihram tadi kan makan masih boleh, minum masih boleh. Makanya hanya karena Allah orang tinggalkan segala sesuatu. Padahal itu kebutuhan primer dia selama dia puasa. Selain daripada itu, disebutkan puasa itu untukku, kata Allah, karena puasa itu rahasia antara hamba dengan Rabb-nya, gak ada yang tahu. Makanya dari situ sebagian salaf mengatakan laisa fihi riya, kata Imam Ahmad, gak ada riaknya, gak bisa riak. Karena apa yang kamu riakan? Riak itu kalau sesuatu diamalkan, kan begitu. Orang sholat bisa dia riak dengan sholatnya, dia khusyuk-khusyukkan, bacaannya dia indah-indahkan. Orang sedekah, karena dia melakukan sesuatu. Lah puasa, apa yang dia lakukan? Gak ada yang terlihat, gak bisa dia tunjukkan ke orang, ini loh aku sedang puasa. Apanya yang kelihatan kamu sedang puasa? Gak ada. Makanya seperti kata Imam Ahmad, orang gak bisa riya dengan puasanya. Makanya kata Allah, li, untukku, murni. Kuat sekali keikhlasan di situ. Beda dengan amalan-amalan yang lain, yang bisa saja seorang hamba jadikan itu untuk dirinya sendiri, agar dipuji, disanjung oleh orang. Maka itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Li, untukku, kata Allah. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kemudian hadis sebutkan, dia tinggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Artinya semua itu dia tinggalkan karena Allah. Padahal itu kebutuhan dia, makan, minum, syahwat. Ditinggalkan, banyak hikmah di situ. Yang pertama, untuk mendidik dirinya sendiri. Karena kenyang, seringnya membuat seorang hamba lalai, males, banyak tidur. Yang kedua, dengan itu kamu lebih kenal, lebih bersyukur terhadap kenikmatan Allah, merasakan begini orang yang lapar itu, saudara-saudaramu fuqara, masakin tiap hari susah untuk dapat makan. Maka membuat dirimu lebih banyak bersyukur kepada kenikmatan Allah. Yang ketiga, tadi telah kita singgung, mempersempit ruang syaitan yang mengalir bersama aliran darahmu dalam tubuhmu karena kamunya puasa. Dari situ tampak kesalahan sebagian orang yang ketika puasa masih saja dia melakukan yang haram, riba, namimah, mendengar, melihat sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin yang semula halal kamu tinggalkan? Kan asalnya halal, makan, minum, jima dengan istri, semuanya halal. Kamu tinggalkan karena Allah. Bagaimana bisa dibenarkan yang semula memang haram justru itu kamu lakukan saat puasa? Sungguh lebih buruk. Oh, yang halal dia tinggalkan kok. Kok malah yang haram dia lakukan saat puasa. Demikian orang yang puasa meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya selama puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang berpuasa dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka apapun yang terjadi pada dirinya Allah cintai, Allah senangi. Makanya Rasul katakan la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk, bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik, minyak kasturi yang sangat wangi. Ya ma'ruf, karena kosongnya lambung keluar ya, aroma tidak sedap kalau itu tercium oleh orang. Itu ukuran kita manusia. Tapi karena bau itu muncul karena ketaatan, karena ibadah, bagi Allah lebih wangi dari minyak misik. Karena munculnya akibat ketaatan. Makanya dalam jihad juga Rasulullah katakan orang yang mati syahid di medan perang dibangkitkan seperti itu di yaumul qiyamah, berdarah-darah seperti dia di dunia dulu, mungkin kena pedang atau kena bom atau kena apa, nasallallahu alaihi. Al-launu launu dam warihu rihul misik, warnanya ya warna darah seperti itu, tapi aromanya aroma misik, wangi. Kalau di dunia kan ya, kalau kita deket kan mencium langir ya, bau darah amis, dan orang cenderung tutup hidung. Tapi di akhirat beda, itu darah keluar karena ketaatannya, akibat dia taat kepada Allah, berjihad. Maka Allah jadikan wangi seperti misik. Di situ kita tahu bedanya jauh penilaian kita manusia dengan Allah. Kita hanya ngitung materi, hanya yang zahir, yang tampak saja. Bau karena lambungnya kosong, gak enak bau mulutmu. Darah, jijik ngelihat, dan baunya juga lengir atau ini amis. Ya begitulah manusia dengan keterbatasannya. Tapi bagi Allah lain. Yang Allah lihat itu dampak dari ketaatan, maka lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik. Di dalam hadis pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di bulan Ramadan, ya tadi semua secara umum amal ibadah sangat dianjurkan, banyak-banyak bertaqarrub, memanfaatkan waktu ibadah dan amal soleh namun secara spesifik lebih khusus lagi yang pertama adalah al-karom wal-jud derma kerim pemurah ngasih dan bantu kepada orang. Di Bukhari Muslim kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah orang paling derma. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Tapi paling dermanya di Ramadan. Lebih dibanding hari yang lain. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika Jibril turun menemui beliau, mudarasa Quran. Fa Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka saat setelah ditemui Jibril, Rasul lebih derma dari angin yang bertiup. Yang dimaksud beliau kalau sudah Ramadan tidak pernah menolak kalau dimintai sesuatu, gak akan beliau tolak, pasti akan beliau beri. Dan itu keutamaan dan kelebihan derma, berbuat baik, memberi, terkhusus di bulan Ramadan. Hal itu ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa demikian? Yang pertama, bahwa orang saat menjalani puasa atau sebelum itu, dia berada di waktu yang istimewa, syarafuz zaman, waktu atau zaman yang punya keutamaan lebih dari yang lain. Maka dimanfaatkan sebaik mungkin. Gak sama amalan soleh kamu lakukan di bulan itu dengan di waktu-waktu yang lainnya. Yang kedua, orang ketika puasa ya banyak diingat fadilah dan keutamaannya. Puasa tadi hadis di pertemuan pertama, di sesi pertama kita sebutkan menghapuskan dosa. Puasa, tameng, melindungi dari murka dan azab Allah. Taib. Sedekah juga Rasul katakan memadamkan dosa. Sedekah juga menggugurkan dosa. Makanya di surga Rasul katakan ada kamar-kamar yang luarnya tampak dari dalam, dalamnya tampak dari luar. Beliau ditanya, untuk siapa itu ya Rasulullah? Beliau katakan, liman tayyabal kalam, bagi orang yang baik tutur katanya. Wa at'amat ta'am, dia kasih makan ke orang lain, sedekah. Al-hadis, keutamaan dari sedekah. Maka jika dua ini disatukan di waktu yang sama, kamunya puasa, di saat puasa itu juga kamu karom, kamunya derma, ngasih, sedekah, bantu orang, infak, maka lebih besar harapan untuk dosa itu dihapus, karena lebih kuat penghapusnya, ya puasamu, ya sedekahmu. Kedua-duanya punya keutamaan menghapuskan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Keduanya, puasa dan sedekah pula, ya min mujibatil jannah, termasuk perangai yang akan mengantarkan kamu ke surga. Makanya suatu hari ketika Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yaum sha'ima, siapa yang puasa dari kalian hari ini? Semua diem. Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Lalu beliau tanya, man asbaha minkum tasaddaqa bi sadaqah, siapa yang hari ini sedekah dengan sedekahnya? Semua diem. Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini ngantar jenazah? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Rasul katakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Itu semua enggak akan nyatu pada seorang kecuali pasti dia masuk surga. Di antaranya puasa dan sedekah. Maka besar harapan jannah kalau itu dilakukan bersamaan. Yang ketiga, puasa ya ada saja lubangnya, ada saja kekurangannya. Yang dia melakukan ini, yang melakukan itu, sengaja, enggak sengaja, masih saja pendengarannya, matanya, lisannya. Al-muhim itu bocor dalam puasanya, maka sedekah diharapkan menjadi penambal, menutupi kekurangan-kekurangan dia dalam puasanya. Selain daripada itu, orang yang puasa tersibukkan dari maisyahnya. Ya karena capek, mungkin lemes badannya juga karena puasa. Gak bisa kerja leluasa layaknya kalau di luar Ramadan. Dia haus puasa, gak kuat turun ke sana kemari ngangkat ini itu. Maka berkurang penghasilannya. Nah dari sisi itu kata Imam Syafi'i, dibantu oleh saudara-saudaranya yang mampu disedekai. Entah itu zakat, infak, sodako diberikan padanya, mengcover kekurangan dia. Juga makna yang sama, dia sendiri sibuk. Yang puasa saudaramu sibuk ibadah, ingin lebih khusyuk, fokus dalam amal soleh, beda dengan hari-hari lain, sehingga juga ya kurang penghasilan yang dia bisa peroleh. Nah itu juga di cover dengan sedekah infak yang saudara-saudaranya berikan kepada dirinya. Makanya salaf disebutkan dari Abdullah bin Umar, beliau gak mau berbuka kecuali setelah dipanggil dan dikumpulkan orang-orang miskin di zaman itu. Panggil tahu fulan, kumpul di rumahnya, makan bareng bersama mereka. Begitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Disebutkan semacam itu pula Imam ibn al-Mubarak. Imam ibn al-Mubarak ngasih makan, ngasih buka kepada orang. berbuka bersama mereka. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, selama kekuatan orang itu ada pada tubuhnya, kamu dapat pahala dari amalan apapun yang dia kerjakan. Karena dalla ala khair, kamu yang menunjukkan kebaikan, kamu dapat pahala sama seperti yang mengamalkan kebaikan itu. Sekarang kamu yang ngasih makan, misalnya hari ini Ramadan, kamu ajak orang berbuka, kamu belikan sate, gulai atau apa gitu, makan buah, kurma, segala macam, kenyang kan orang ini. Awalnya kan lemes puasa, habis berbuka di rumahmu dia masya Allah kuat, maka dia mulai sholat karena tenaga dari makanan yang kamu kasih, maka pahala sholatnya ngalir ke kamu. Dia terawih kuat, semangat habis makan di rumahmu, ngalir pahala terawihnya ke kamu juga. Setelah itu dia baca Quran banyak, ngalir pahala qira'ah Quran kepadamu juga. Dia mungkin ya misalnya dia silaturahmi ke sana kemari keluarganya, ngalir pahala silaturahminya ke kamu. Karena kamu yang ngasih kekuatan itu, makananmu. Selama makananmu itu ada di tubuhnya, menjadi tenaga bagi dia beramal soleh, ngalir pahala itu kepadamu. Itu kalau satu orang. Kif kalau 10 orang yang kamu bantu, kamu kasih makan. Kif kalau 100, kif kalau lebih. Apalagi itu orang-orang soleh yang kamu tahu banyak beribadah, banyak beramal soleh, besar fadilahnya dari banyaknya amal ibadah yang dia lakukan. Maka ini yang pertama, lebihkan porsinya sedekah atau karom. Karom itu lebih dari yang lain. Karim itu lebih dari yang lain dalam segala hal, disebut karim. Kalau itu binatang misalnya, ya dia lebih dibanding yang lain-lainnya. Kamu punya kambing misalnya, maruf, kambing betina, sekali dia bunting, punya anak, ya keluar satu anaknya gitu. Ini keumuman betina seperti itu. Tapi punya kamu satu induk, tiap kali bunting, tiap kali punya anak langsung dua, mungkin tiga. Maka kambing itu kamu namakan karimah, karena lebih dari yang lain, beda, punya nilai plus. Sapi misalnya, perah, sapi-sapi lain sehari pagi sore di perah misalnya, anak nggak tahu pastinya, tapi misalnya sehari bisa 10 liter gitu, pagi 5, sore 5 gitu. Itu umum semua betina seperti itu. Tapi punya kamu satu induk sapi, sehari bisa 20, 25 liter. Maka sapi itu karimah, karim. Kenapa? Lebih di atas rata-rata, beda dengan yang lain. Nah, manusia juga begitu, karim, lebih dari yang lain. Yang lain gak mau peduli ke orang, kamu peduli ngasih. Ya berlomba-lomba, semakin karim. Yang ini ngasih satu orang, kamu ngasih 10 orang, kamu karim. Begitu, semakin besar karom, ya semakin kamu menjadi orang karim. Nas'alallah min fadlih. Yang kedua, adalah memperbanyak tilawatul Quran, bacaan Al-Quranul Karim. Tadi telah tersebutkan bagaimana Jibril turun mudarosah Quran kepada Rasulullah SAW, biasanya setahun sekali, dan di tahun Rasul wafat Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril dua kali mudarosah Quran dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat disunahkan memperbanyak tilawatul Quran, perbanyak bacaan Quran, perbanyak khatam Quran semampumu selama Ramadan. Berjuanglah untuk itu, karena seperti itu Rasulullah dan salafus saleh. Di sebutkan bahwa a'immah salaf, Umar ibn al-Khattab menunjuk Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari ngimami traweh saat Ramadan. Tiap rokaat Umar perintahkan untuk membaca sampai 200 ayat satu rokaat. Sampai-sampai disebutkan mereka selesai terawih itu sudah mendekati subuh. Ya Allah, mereka cepat-cepat pulang, sahur sebentar, azan sudah. Ya begitu sahabat, begitu tabi'in. Sampai di riwayat disebutkan di antara mereka ada yang berpangku pada tongkat karena lamanya berdiri. 200 ayat satu Ali Imran. Sampai mereka apa ini tongkat dibuat bersandar gitu. Yang lain disebutkan pegangan tali. Ya, tali dibuat buat menahan dirinya. Lama berdirinya. Anda bayangkan 200 ayat satu rokaat kif. Ya begitulah salaf. Itu dalam sholat, belum di luar sholatnya memperbanyak bacaan Quran. Antara lain disebutkan dari mereka, ada di antara mereka yang di luar sholat menghatamkan bacaan Qur'annya setiap 3 hari. Setiap 3 hari dia khatamkan bacaan Qur'annya. Di antara mereka pula ada yang khatam Quran setiap satu pekan, tiap 7 hari. Diriwayatkan itu dari Imam Qatadah Ibn Di'amah Sedusi Tabi'in. Tiap 7 hari khatam. Diriwayatkan pula ada yang tiap 10 hari mereka khatamkan Quran. Diriwayatkan itu dari Imam Abu Raja Al-Ataridi rahimahullah. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i sendiri bahkan khatam Quran 60 kali dalam satu bulan Ramadan. 60 kali. Kalau dipukul rata, ya berarti tiap hari khatam 2 kali. Pagi khatam, malam khatam. Dan itu ya, sebagian ulama sebutkan kekhususan atau pengecualian. Nah, paling tidaknya secara umum maksimalnya 3 hari orang khatam Quran. Jangan lebih cepat dari itu. 3 hari kamu khatamkan Quran, batas maksimalnya. Tapi karena ini waktu yang enggak sama seperti yang lain, mereka istimewakan sehingga ya dia lebih perbanyak bacaan Qur'annya di situ, khatam. Wah, kata serupa dengan itu ya ketika orang umroh atau haji di sana, dia di Mekah, dia di Madinah, memang sunnah musafir enggak sholat sunnah. Itu sunnahnya. Musafir tidak melakukan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Yaitu secara umum, betul. Tapi sebagian ulama memandang kamu di tempat suci. Kamu berada di tempat istimewa. Enggak setiap hari kamu di situ. Apalagi seperti Mekah. Sekali sholat 10.000 kali dibanding tempat yang lain. Sayang kalau disia-siakan. Maka ya afdol untuk kamu juga sholat sunnah di situ, di Masjidil Haram. Kan waktu juga terbatas, paling juga berapa hari di Mekah? 4 atau 5 hari. Dan gak semua orang punya kemampuan, mungkin bahkan seumur hidupmu hanya sekali itu kamu bisa ke sana. Ya semacam itulah artinya memanfaatkan momen waktu yang enggak lama dan jarang kamu dapati. Ya seperti itu pula Ramadan dimanfaatkan untuk memperbanyak tilawatul Quran. Bahkan di nukilkan dari beberapa a'immah, kata Imam Zuhri, Imam Ibnu Syihab, beliau guru besarnya Imam Malik, kalau sudah Ramadan beliau katakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu hanya untuk baca Quran dan memberi makan, sodakoh tadi, karom. Artinya itu yang diperbanyak, itu yang dilakukan lebih dari yang lain. Sedekah, ngasih orang, membantu, terutama makan, takjil atau iftar. Karena tadi kekuatan yang dia dapati, kamu dapat pahalanya, ngalir. Dan seperti kata Zuhri, bacaan Quran. Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri juga begitu memasuki Ramadan, beliau tinggalkan banyak aktivitas beliau, amalan-amalan khair, beliau fokus pada qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Quran. Semakna itu pula diriwayatkan dari Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu taala anhuma. Telah lalu pada sesi pertama tadi bagaimana Quran minta kepada Allah untuk dijadikan syafaat membela orangnya yang membaca dia. Puasa pun demikian, membela orangnya menghadap Allah, meminta agar menjadi syafaat bagi orangnya. Ala kulli hal, itu dua amal ibadah yang lebih ditekankan, lebih banyak dianjurkan selama Ramadan. Wa illa secara umum amal ibadah apapun ya dianjurkan, tapi dua ini perhatikan lebih. Bacaan Quran, khatamkan sebanyak mungkin, dan sedekah. Masing-masing yang mampu dia bisa berikan. Thullabul ilm, para penuntut ilmu, para santri, kamu bantu, kasih buka, iftar, besar fadilahnya. Mereka juga akan mendoakan orang yang berbuat baik padanya. Muhim musim kebaikan, pintu-pintu kebaikan banyak terbuka. Maka seperti yang hadis sebutkan tadi, arullah min anfusikum khaira, tunjukkan kebaikan dirimu kepada Allah. Kamu di bulan suci, bulan istimewa, bulan mulia penuh barokah, tunjukkan, semangatlah dalam ibadah, melakukan segala amal kebaikan, utamanya dua tadi, qiraatul Quran dan sedekah dalam bentuk apapun. Dan semangatlah pula bersungguh-sungguh menjauh dari segala maksiat dan dosa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua mendapat Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan dan semangat beribadah. Salaf disebutkan oleh Imam Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar Allah kasih kesempatan mendapati Ramadan tahun itu. 6 bulan, jadi mulai safar atau Jumadil Ula sampai Ramadan, 6 bulan doanya itu, ya Allah balighna Ramadan, Allahumma salimna Ramadan, yani agar dia mendapati Ramadan tahun itu, karena rindu dan ingin berlomba berbuat baik di situ. Memasuki Ramadan, salaf, orang yang bersungguh-sungguh banyak melakukan amal ibadah, amal solehnya, ketaatannya, segala macam dari amal ibadah yang bisa mereka lakukan. Setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya lagi, mereka banyak doa, memohon kepada Allah agar diterima segala amal ibadahnya selama Ramadan. Demikian salafus saleh, kata Imam Mu'alla Ibn Fadl, berdoa dan mereka toladan panutan bagi kita semua. Itu sebagai penutup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.